قال الإمام سعد رحمه الله: وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. Juga dari kesempurnaan ilmu tafsirnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu salam adalah Nabi Yusuf mentakwil seseorang yang yahmil faqra si, membawa barang di atas kepalanya, itu berupa roti. Takulu tayra min, yang mana roti tersebut dimakan oleh burung di atas kepalanya. Bi'anna jildatan ra'suh wa lahmuh wa ma fi dzalika min al-mukh, dimakan beserta kulit, kepala, dagingnya, dan di dalam tengkoraknya. Ana huwa alladhi yahmilu, dialah yang membawanya. Wa annahu sayabrus lit-tuyur fi mahallin tatamakkan min al-akal min ra'si. Ya, orang tersebut akan menampakkan dirinya, nah, bagi burung-burung tersebut untuk mudah, ya, baginya untuk memakan makanan tersebut. Bimahalin tetamakan mal'akar nurasi. Faro'a min hadhi anna sayuqtal wa yuslab. Maka Nabi Yusuf AS melihat keadaan ini, bahwasanya orang tersebut akan dibunuh, yaitu disalib. Ba'da mauti fayabruz lituyur fata'kulu min ra'si. Setelah disalib, setelah dia mati, meninggal, maka dia akan dimakan oleh burung-burung tersebut. Wadzalika la yakun illa bisalb ba'da al-qatl. Ini tidak akan terjadi di dalam mimpi kecuali setelah orang tersebut disalib, dibunuh, mati atau meninggal, dan dimakan oleh burung. Ini ta'wil dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin.